그대도 berdua denganmu berjalan bersamamu menarilah denganku namun bila hari ini adalah yang terakhir namun ku tetap bahagia selalu ku syukur itulah adanya namun bila kau ingin sendiri cepat-cepatlah sampaikan kepadaku agar ku tak berharap membuat kau bersedih bila nanti saatnya jump.